Masuk pada peperangan yang berikutnya, yaitu Ghazwatu Tabuk. Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Qala Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarak Turi rahimahullah, Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Kana lima rakati Mu'tah sum'atun sayyi'atun lirruman wa quwwatuhum parang Mu'tah merupakan reputasi jelek bagi Romawi dan juga kekuatan mereka. Faqad kana linajahil muslimin wahum thalathatu alafin faqat fi rad'i mi'atai alfin min quwwatir ruman atharun balighun fi nufusil qabail al-arabiyyah al-mujawirah lisyam. Maka keberhasilan kaum muslimin dalam keadaan jumlah mereka ketika itu 3.000 pasukan saja di dalam melawan 200.000 dari kekuatan Romawi. Memiliki pengaruh yang sangat kuat, asarun balihun, di jiwa-jiwa ataupun di hati-hati para kabilah-kabilah Arab yang bertetangga dengan Syam. Atau lebih tepatnya, sangat berpengaruh kuat pada jiwa-jiwa ataupun hati-hati kabilah Arab yang mereka berada di bawah kekuasaan Syam. Al-Mujawarah lis-Syam dalilnya. Yang mereka berada di bawah kekuasaan Syam. Artinya 3.000 pasukan saja itu mampu untuk menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Kita ingat perang Mu'tah yang mana 3 panglima kaum muslimin meninggal dunia, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan juga Abdullah ibn Rawaha. Wa akhazat hadhihi al-qabailu tatatallau ila al-istiqlal. Dan mulailah kabilah-kabilah ini mencoba melihat peluang untuk bisa al-istiqlal, memerdekakan diri, bebas. Maksudnya bebas dari kekuasaan Romawi. Maknanya apa? Berarti Romawi ini bukanlah kerajaan, bukanlah pasukan yang tidak bisa dikalahkan. Bisa kita membebaskan diri dari mereka. Buktinya, kaum muslimin 3.000 mampu menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Faro ar-Ruman an yakumu bi-ghazwatin hasimatin yakduna biha alal muslimin fi akri darihim al-madinati al-munawwarah. Maka orang-orang Romawi memandang untuk melakukan penyerangan yang akan menghancurkan dengan penyerangan tersebut kaum muslimin di tengah-tengah negeri mereka. Akri darihim. Yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Berikutnya. Tahayyu'ul muslimin liliqa'il ruman. Persiapan kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang Romawi. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitajammu'ihim wasti'dadihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kesepakatan mereka dan persiapan mereka. Fastan farar muslimin min kulli makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kaum muslimin dari semua tempat. Namun menghasung kaum muslimin untuk berangkat berperang dari seluruh tempat. Istanfar. Menghasung, menyemangati kaum muslimin untuk berperang dari semua tempat. Wa a'lana an jihatil ghazwati sarahatan. Dan beliau mengumumkan dengan terang-terangan arah peperangan, yaitu menuju Tabuk. Liya'khudhan nasu iddatahum al-kamilah, supaya manusia bisa mengambil persiapan mereka secara sempurna. Kenapa beliau menyampaikan ini? Perhatikan, kenapa beliau mengumumkan dengan terang-terangan arah peperangan supaya manusia bersiap-siap dengan persiapan yang sempurna. Kenapa? Kata penulis, iz kana zamanu zamana harrin syadidin. Waktu itu, waktu Rasulullah SAW mendengar rencana orang-orang Romawi ini dan beliau mengumumkan untuk menghadapi mereka, waktu itu adalah musim panas yang sangat. Zamana harrin syadidin. Musim panas yang sangat. Wa kanat as-siqah ba'idah. Dan jarak perjalanan itu jauh. Nah, jarak perjalanan itu jauh. Ribuan kilometer. Sehingga benar-benar harus persiapan matang. Musimnya musim panas, kemudian perjalanan itu jauh, berarti membutuhkan bekal yang banyak. Wa kana an-nasu fi usrin wa jadbin. Tambah lagi ketika itu manusia berada di dalam kesusahan dan berada pada musim paceklik. Kekeringan, susah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qad tabatis timaru wazilalu. Wa ka'fakanu yuhibbunal maqama fiha. Dalam keadaan, perhatikan, dalam keadaan buah-buah dan juga pohon-pohon, naungan-naungan pohon itu sudah mulai berkembang. Sudah mulai ramai, banyak buah-buahan sudah sebentar lagi berbuah. Nah, naungan-naungan pohonnya sudah mulai rindang. Maka mereka ketika itu menginginkan untuk tetap berada pada padanya. Terbayang ya maksudnya. Yani musim kemarau panjang. Nah, musim paceklik, sulit, bahan-bahan ketika itu. Dan mereka telah bercocok tanam, telah menanam tanaman mereka, telah mengolahnya, nah, telah mengairinya, dan tanamannya sudah siap berbuah. Buah-buahnya sudah mulai muncul, sudah mulai bagus, dedaunnya sudah mulai rindang, tak lama lagi mau dipetik. Dalam keadaan apa? Selama ini mengalami kemarau panjang. Pinginnya apa? Nanti. Ini sudah kemarau, sudah susah. Ini enggak lama lagi pohon pepohonan, buah-buahan akan panen raya. Ini kok justru ketika masa-masa tersebut dihasung untuk berperang. Setergambar maksudnya. Nah, bentar lagi panen ini disuruh pergi, ditinggal. Beda kalau memang mungkin belum nanam. Kan maksudnya? Belum nanam. Belum mengerahkan tenaga, belum mengerahkan apa, biaya, dan seterusnya. Ini enggak. Sudah menanam, sudah diolah, sudah siap. Tidak lama lagi panen ini. Sudah kelihatan mentintil buahnya enggak lama lagi. Panen, raya. Justru Rasulullah SAW ketika itu menghasung untuk berperang. Nah, dalam kondisi ketika itu masih apa? Paceklik. Masih musim panas. Ini kalau fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jiwa memang berperang itu jiwa itu berat, tambah lagi kondisi semakin berat. Kondisi semakin berat kalau fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bayangkan sebentar lagi mau panen disuruh untuk ditinggalkan. Wa hasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musirin ala tajhizil musirin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menghasung menyemangati orang-orang yang kaya untuk mempersiapkan bekal, memberikan bekal kepada orang-orang yang susah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang sulit ketika itu. Fataqaddamal muslimuna bima ladaihim, maka kaum muslimin mempersembahkan apa yang ada di sisi mereka untuk membantu peperangan tersebut dan membantu orang-orang yang tidak memiliki bekal. Wa awwalu man jaa'a bimalihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dan yang pertama datang dengan hartanya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jaa'a bikulli malihi, beliau datang dengan membawa seluruh hartanya. Wa huwa 4000 dirham, dalam keadaan jumlah harta beliau ketika itu adalah 4000 dirham. 4000 dirham. Fakanu faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal abqaita li ahlika syai'an, apakah engkau menyisakan untuk keluargamu sesuatu? Faqala abqaitu lahumullaha wa rasulahu, maka Abu Bakar mengatakan, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Wa jaa'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bi nisfi malihi, dan datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan membawa separuh hartanya. Wa anfaqa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu katsiran, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menginfakkan banyak sekali hartanya. Yuqal, dikatakan yang beliau infakkan adalah 10,000 dinar, 10,000 dinar. Wa a'ta 300 ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha, dan beliau memberikan 300 ekor unta lengkap dengan alatnya dan juga pelananya. Wa a'ta 50 farasan, dan beliau memberikan 50 ekor kuda. Pemberian yang sangat banyak dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa yuqal, dan dikatakan, innahu a'ta 900 ba'irin wa 100 farasin. Dikatakan bahwasanya beliau memberikan 900 ekor unta dan 100 ekor kuda. Sudah? 900 mi'ati ba'irin, 900 ekor unta, dan mi'ata farosin, 100 ekor kuda. Wa qad qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma dharra Utsmanu ma amila ba'dal yawm. Melihat Utsman yang menginfakkan banyak sekali hartanya, nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya, tidak akan memadaratkan Utsman, ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yawm, tidak akan memadaratkan Utsman apa saja yang beliau kerjakan setelah hari ini. Dan ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau diberontak. Ketika orang-orang yang memberontak memprotes Utsman dengan protesan-protesan mereka tidak adil, melakukan lebih mementingkan keluarganya dan seterusnya. Maka ketika itu mereka meminta kepada Utsman untuk melepaskan kekhalifahan. Maka Utsman tidak mau melepaskan pemerintahan kekhalifahan karena mendengar pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau tetap mempertahankannya. Ketika mereka memprotes Utsman, maka Utsman dengan terpaksa menyebutkan kelebihan-kelebihan beliau. Menyebutkan kelebihan-kelebihan beliau. Apa di antara yang beliau sebutkan? Ya qul fidin rahimani wa rahimakumullah. Yang beliau sebutkan adalah siapa yang menyiapkan jaisul usrah. Nah, siapa yang menyiapkan perbekalan untuk jaisul usrah? Apa jaisul usrah? Apa? Jais, pasukan usrah yang sedang susah. Siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk jaisul usrah? Nah, pasukan yang ketika itu sedang susah, sedikit perbekalan, kemarau panjang atau kemarau yang mana Rasulullah menghasung untuk orang-orang yang mampu membiayai mereka, maka Utsmanlah yang membiayai mereka. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, betapa para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat dermawan. Mereka adalah orang-orang yang sangat dermawan dengan hartanya, terkhusus ketika memang itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. 6 dan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak segan-segan mereka mengeluarkan harta yang mereka miliki. Qala rahimahullah wa jaa'a Abdurrahman ibn Auf wa jaa'a Abdurrahman ibn Auf bi mi'atay uqiyah. Dan datanglah Abdurrahman bin Auf dengan membawa 200 emas uqiyah. 200 uqiyah emas. Sudah? 200 uqiyah emas. Waja' al-Abbas bimalin katsir. Dan datanglah Al-Abbas dengan membawa harta yang banyak. Waja'a Talhah wa Sa'ad bin Ubadah wa Muhammad bin Maslamah wa ghairuhum bi amwal. Dan datang pula Talhah dan juga Sa'ad bin Ubadah, begitu juga Muhammad bin Maslamah, dan selain mereka dengan harta-harta yang banyak. Wa jaa'a 'Asim ibnu 'Adi, dan datang pula 'Asim bin 'Adi bi 90 wasaqan min at-tamr, dengan membawa 90 wasaq kurma. Dengan membawa 90 wasaq kurma. Wa tatabaa'a an-naasu bi shadaqatihim, dan manusia ketika itu berbondong-bondong, berduyun-duyun datang dengan membawa sedekah-sedekah mereka. Kullun ala qadariha, masing-masingnya sesuai dengan kemampuannya. Masing-masingnya sesuai dengan kemampuannya. Hatta anfaqa ba'duhum muddan aw muddain, sampai sebagian mereka menginfakkan satu mud saja ataupun dua mud saja. Lam yastati ghairahu, dia tidak mampu selain itu. Wa arsalatin nisa'u ma qadarna alaihi minal huli, dan juga para wanita tidak ketinggalan mereka mengirimkan apa yang mereka punyai, yang mereka mampu dari perhiasan-perhiasan mereka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang pertama adalah menunjukkan kedermawanan para sahabat. Nah, dan yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita kekurangan yang ada pada seseorang tidak menghalangi seseorang untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah sesuai dengan kemampuan dia. Nah, keterbatasan seseorang, kekurangan seseorang, atau kefakiran ataupun kemiskinan seseorang tidak menghalangi seseorang dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para sahabat, sebagaimana disebutkan tadi, yang kaya mereka berinfak sesuai dengan kekayaannya. Nah, yang sedang dengan apa yang mereka mampu, yang tidak mampu kecuali dengan membawa gandum satu mud ataupun dua mud, maka tidak menghalangi dia untuk membawanya. Artinya ya, khairun rahimani wa rahimakumullah, ketika kemampuan seseorang memang itulah adanya dengan tanpa tentunya memadharatkan dia, maka jangan sampai seorang merasa minder, merasa malu untuk menginfakkan, bersedekah dengan apa yang dia punyai. Jangan sampai dia mengatakan enggak enak, enggak berharga nilainya, nilai sedekahnya saya itu, yang lainnya besar-besar. Maka hati-hati, itu nanti akan ada dari ucapan orang-orang munafik yang demikian, yang mengejek orang-orang yang sedekahnya sedikit. Yang mana kita harapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita mampu walaupun sedikit, jangan segan-segan kita untuk mengorbankannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau berdoa kepada Allah untuk bisa al-khosdu fil faqri wal ghina. Apa? Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau meminta untuk al-khosdu fil faqri wal ghina. Sederhana ketika kaya, sederhana ketika miskin. Apa maksudnya ya? Qul inna rahimani wa rahimakumullah. Sederhana ketika kaya, tidak sampai kekayaan itu menyebabkan seseorang melakukan tindakan tazir. Nah, atau bahkan walayyazubillah menggunakan kekayaannya pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pergunakan untuk infak fisabilillah sesuai dengan kekayaannya. Nah, tidak melakukan tindakan-tindakan tazir, membuang-buang hartanya pada perkara-perkara yang tabdir, apalagi pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, al-qasdu fil faqr, sederhana di dalam kefakiran, maksudnya, walaupun dia fakir, dia tetap berusaha, tentunya sesuai dengan kemampuan tanpa memadharatkan dia, untuk tetap bisa berinfak, untuk bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dia menyangka, oh ini enggak terlalu dibutuhkan, ini tidak berguna, dan seterusnya. Apalah gunanya kalau kita mau melihat satu mud ataupun dua mud dibandingkan sedekahnya Abu Bakar Siddiq? Apalah gunanya kalau kita lihat, kalau mau remeh-remehan, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, satu mud dengan sedekahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sangat tidak bernilai. Tetapi kan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengingat apa yang diucapkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Apa yang diucapkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau mengarang kitab hadis beliau yang bernama Al-Muwatta. Al-Muwatta atau yang dikenal dengan Muwatta Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ketika beliau mengarang, ada yang mengatakan, untuk apa engkau mengarang ini wahai Malik? Imam Malik, sudah banyak kitab-kitab yang lainnya yang mengarang tentang hadis ini. Nah, ini tidak terlalu terpakai, tidak terlalu berguna engkau membuat ini. Sudah banyak kitab-kitab hadis yang lain. Apa jawabannya Al-Imam Malik rahimahullahu taala? Beliau mengatakan yang maknanya walaupun banyak karya-karya yang lain, tetapi beliau mengatakan maka nalillahi bakin. Maka nalillahi bakin. Apa saja yang dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun sedikit, walaupun orang lain melihatnya tidak berharga, maka bakin. Apa bakin? Kekal. Itulah yang akan kekal, akan sangat berguna nanti bagi kita pada hari kiamat. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini harus kita renungkan pelajaran dari apa yang dilakukan oleh para sahabat yang kaya, berinfak sesuai dengan kekayaan mereka, yang fakir, yang berinfak mampunya sedikit, maka sesuai dengan kemampuannya. Tentunya sekali lagi tekankan, jangan tanpa memadharatkan dirinya dan juga keluarganya. Khonfiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini pula terdapat faedah bagi kita semuanya, yang namanya bersedekah, berinfak, itu tidak mesti berbentuk uang. Yang namanya infak, bersedekah fi sabilillah, ataupun bersedekah kepada fuqara wal masakin, ataupun berwakaf untuk membantu fi sabilillah, itu tidak mesti dengan apa? Dengan uang. Nah, ini para sahabat, mereka datang dengan apa yang mereka punyai, yang dengan uang. Dia bawa uangnya, yang dengan perhiasan para wanita dengan perhiasan, yang dengan kendaraan dia memberikan kendaraannya. Begitu pula ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang punya makanan dia memberikan makanan tadi, yang bersedekah dengan kurma, begitu juga dengan satu mut ataupun dua mut gandum. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim, jangan sampai seorang itu merasa dia tidak mampu sama sekali kalau memang ternyata dia masih punya peluang untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk tentunya dengan apa saja yang dia mampu dari tenaganya. Bagaimana dia bisa untuk memberikan kemanfaatan kepada dirinya tentunya yang pertama, dan juga memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Waja'ahu sallallahu alaihi wasallam fuqara'u sahabah yatlubuna an yahfilah. Dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang fakirnya para sahabat. Mereka meminta untuk Rasul membawa mereka, membawa ikut serta mereka. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Taubah ayat yang ke-92, la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum taqidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yuftiku. Aku tidak mendapati, la ajidu, aku tidak mendapati apa yang bisa aku pakai untuk membawa kalian di atas, di atas. Dia tidak punya kendaraan, tidak punya perbekalan untuk membawa kalian. Mereka pun pulang tawallau. Dalam keadaan mata-mata mereka mengalirkan air mata. Hazanan karena sedih, mereka tidak mendapati apa yang mereka, yang bisa mereka infakkan. Fajahazahum Utsman wal Abbas wa ghairuhuma radhiyallahu anhu. Maka Utsman dan juga Al Abbas radhiyallahu anhuma dan juga selain mereka mempersiapkan perbekalan untuk orang-orang tersebut. Orang-orang ini yang dikenal dengan al-bakka'unas sahabah. Bakka'unas sahabah. Orang-orang ini dikenal dengan al-bakka'un. Al-bakka'un. Dari bakaya beki, bakin, bakka. Ini orang-orang yang banyak menangis. Menangis karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tidak bisa ikut berperang. Bukan dia menangisi kefakiran yang ada pada dia, enggak bisa makan. Nah, tidak bisa ini dan itu, bukan karena luput perkara duniawi, tetapi mereka menangis karena tidak bisa beramal toh, beramal soleh. Itu yang disebut dengan al-bakka'un. Mereka jumlahnya ketika itu disebutkan pada tafsir 7 orang. 7 orang. Nah, ini sementara ya. Karena fidil mahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Thank you.